antara cinta dan benci tentu amat sangat berbeda sekali. Terlalu jauh. Begitulah kita menggambarkannya. Tak terseberangi. Itulah kata yang coba mengungkapnya. Tapi jikalau kita mau jujur, cinta dan benci sangat dekat, berbahaya dan mematikan. Pernahkah kita berpikir orang yang paling mungkin kita benci? Jawabnya, bukan musuh yang menyebalkan hati, tak juga orang lain yang melukai diri. Tapi orang yang paling mungkin kita benci adalah orang yang paling kita cintai ketika dia mengkhianati cinta itu sendiri. Benci akan datang, muncul bergelora bagai api membakar apa saja yang ada di sekitarnya, meluluhlantakkan apa yang ada, membuat dunia terasa gelap. Karena itu hati-hati dengan cinta. Jangan pernah bermain dan mempermainkannya. Hati-hati dengan cinta. Jangan sekali-kali pernah berpikir untuk mengkhianatinya. Karena luka yang ditimbulkannya sangat mengerikan. Menjadi busuk yang mematikan. Antara cinta dan benci, jauh dan dekat. Jauh kalau cinta itu terus-menerus dipelihara, sehingga tak ada ruang untuk pengkhianatan. Tapi sangat dekat kalau cinta itu dipermainkan, sehingga pengkhianatan demi pengkhianatan bisa datang silih berganti. Maka benci tak lagi mungkin bisa dihindari. Kengerian yang paling menakutkan dalam hidup ini adalah ketika cinta berubah menjadi benci. Jangan pernah terjadi dalam hidup ini. Karena itu, hati-hatilah menghargai cinta dan menjaganya bagai permata nyawa hidup kita. Bersama saya, Bigman Sirait.